Terima kasih. Begitulah rupanya para hadirin, akhir dari perjalanan Sang Badan yang katanya cantik dan tampan, gagah dan perkasa, ternyata ujung-ujungnya hanya jadi santapan cacing tanah belaka. Semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Oke, bagaimana para hadirin? Kita lanjutkan? Baik, kalau begitu saya akan pilihkan sebuah lagu untuk Anda yang patut untuk kita renungkan. Masa manusia berkembang peradabannya, hingga di mana-mana manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Tapi sayang disayang, manusia lupa diri tinggi hati, tingginya pencakar langitnya tadi. Roda pembangunan manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun terabaikan. Sujud lima waktu menyembah Tuhan, karena dimabuk oleh kemajuan. Sampai komputer dijadikan Tuhan. Yang benar aja. Kalau bicara tentang dunia, aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, mereka jadi alergi. Baca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Gak salah tuh. Buat apa berjaya di dunia, kalau akhirat celaka. Marilah kita capai bahagia di alam fana dan baka.